السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحديث 70 بعد 200، حديث yang ke-270 dari kitab Umdatul Ahkam dan merupakan hadis pertama dalam babur riba wa sarf. Hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: "Adh-dhahabu bidh-dhahabi riban illa haa haa, wal fiddatu bil fiddah riban illa haa haa, والبر بالبر ربا إلا هاء هاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء هاء." Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, emas ditukar emas itu riba, kecuali kalau hاء هاء. Perak ditukar perak juga riba, kecuali هاء هاء. Demikian pula bur bil bur, terigu dengan terigu, juga riba, kecuali ha'an ha'a. Dan gandum dengan gandum juga riba, kecuali ha'an ha'a. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat ha'an ha'an atau ha'a ha'a, yang sesungguhnya banyak lughat, banyak lahjah, banyak dialek dalam mengucapkan kalimat ini. Ada yang menyatakan dengan qasr, ada yang mengatakan dengan mad. Kalau dengan qasr berarti tanpa hamzah, ha ha, kecuali ha ha begitu. Tetapi ada pula yang membacanya dengan mad, yaitu ha ha. Dan yang asyharuha, yang paling terkenalnya adalah dialek yang diucapkan oleh Rasulullah ini, yaitu disebutkan dengan kalimat dengan mad, ha a ha a, dan difathahkan hamzanya pada keduanya. Sedangkan maknanya kalimat ha'a ha'a adalah at-taqabud. Taqabud adalah saling menggenggam. Dengan kata lain yang kita pahami, kontan. Saat itu juga diberikan, dan saat itu juga diberikan oleh penjual dan juga pembelinya sekaligus. Tidak ada yang ditunda. Tidak pembelinya menunda, tidak pula penjualnya menunda, tapi langsung dari tangan ke tangan. Dari tangan pembeli diberikan kepada penjual, dan dari tangan penjual diberikan kepada pembeli. Ini yang disebut dengan at-taqabud. Maka makna hadis ini secara global, secara ringkas, yubayyinun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal hadis kaifiyatul bay'. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tata cara jual beli yang sahih. Kaifiyatul bay' as-sahih. Bagaimana jual beli dengan benar. Bayyana hadhil anwa, maka Nabi menjelaskan jenis-jenis ini. Berarti jenis-jenis tertentu ini ada hukum khusus. Apa jenis-jenis tertentu? emas, perak, gandum, dan juga terigu atau yang sejenisnya. Ini gandum yang dalam keadaan sudah dilembutkan, daqiq ya. Allati yajri fiha ar-riba. Jenis-jenis khusus itu adalah jenis-jenis yang berlangsung padanya riba. Ini catatan penting. Berarti kita mengetahui catatan penting bahwa yang namanya riba terjadi pada jenis-jenis khusus, tidak pada sembarang barang, ya. Tidak pada sembarang harta, tetapi pada barang-barang tertentu dan pada harta tertentu saja berlangsungnya riba. Di sini disebutkan sudah empat, ya. Al-bur, asy'ir, adz-dzahab wal fiddah. Emas, perak, dan gandum serta bur. Ada barang yang empat ini karena berlangsung padanya riba, maka Nabi menyatakan man ba'a dhahaban bi fiddatin aw bil 'asi. Barang siapa yang menjual emas dengan perak atau menjual perak dengan emas, fala budda minal hululi wat taqabud, maka harus dalam keadaan kontan, harus dalam keadaan taqabud, saling menggenggam fi majlisil 'aqd. Harus saling menerima di majlis tersebut sebelum berpisah. Wa illa lama sah al-aqad. Kalau tidak begitu, maka tidak sah akad jual belinya. Lianna hadihi musarafah. Karena ini merupakan musarafah. Apa kemarin musarafah? Sudah kita terangkan definisi musarafah. Ma huwa sarf? Hah? Menukar? Al-athman. Al-athman adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar. Kalau menukar alat tukar dengan alat tukar itu bisa emas, bisa perak. Kalau menukar alat tukar dengan alat tukar, apakah emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau perak dengan perak, maka ini harus ada syarat-syarat khusus. Karena berbeda dengan menukar barang lain. Berbeda menukar pakaian dengan pakaian, berbeda nukar lemari dengan lemari. Tetapi kalau menukarnya adalah emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, atau perak dengan emas, maka ini namanya sarf. Kalau sarf, ada hukum tersendiri. Mahwal musarafah? Kalau musarafah, ada syaratnya. Yashtaritu lidawami sahatiha at-taqabud. Di antara syarat-syaratnya adalah at-taqabud. Saling menggenggam di majlis. Artinya saling menerima di majlis. Tidak ada yang ditunda. Apa bahasa kitanya tadi? Kontan tepat? Atau ada yang lebih dari itu? Lebih jelas lagi? Cash, ya. Nah, yang cash saat itu juga dibayar. Tidak boleh ada yang ditunda. Apakah barang dari penjual atau barang dari pembeli, tidak boleh ada yang ditunda. Ini hukum musarafah. Kenapa tidak ada kalimat maslan bimislin? Harus sama juga timbangannya. Iya, itu juga syarat berikutnya. Harus sama timbangannya kalau sejenis. Emas dengan emas atau perak dengan perak. Tetapi kalau berbeda emas ke perak, perak ke emas, maka tergantung keadaan perbedaannya. Tetapi tetap syarat yang pertama harus. Apa itu syarat pertama? Taqabud. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, ha'an ha'an, ha'an ha'a, ha'an ha'a. Harus betul-betul cash diterima saat itu juga oleh penjual dan pembeli. Kama anna man ba'a burran bi burrin. Demikian pula barang siapa yang menjual bur dengan bur, atau syair dengan syair, gandum dengan gandum, fala budda minat taqabud bainahuma, maka juga harus kontan atau cash. Fi majlisil aqad, di majlis akad tersebut, di tempat transaksi. Lima baina hadhil anwa' min illatir riba, karena pada jenis-jenis tersebut berlangsung riba. Penyakit riba yang mufsidah lil'aqad, yang akan merusak akad jual beli. Idza hasala tafarruq qabla al-qabd, jika terjadi perpisahan sebelum saling menerima, maka akan rusak jual belinya. Jual bur dengan bur, atau syair dengan syair, atau dengan kata lain tukar, karena sama dengan syairnya tukar, maka tidak boleh ada yang ditunda. Harus kontan dan cash. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Fawaid. Yang pertama tentunya, tahrimu bai'id dhahab bil fiddah awil aqsi wa fasaduhu idza lam yataqabad al mutabai'an. Faedah pertama, tidak bolehnya menjual emas dengan perak atau menjual perak dengan emas dan rusak jual belinya kalau tidak cash. Kalau tidak dalam keadaan kontan dari penjual dan pembeli. Qabla tafarruq, sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah masih belum ada yang nerima atau salah satunya belum nerima, maka itu tidak sah jual belinya. Harus qabla tafarruq fi majlisil aqd, sebelum berpisah di majlis transaksi, di tempat transaksinya. Wa hadhihi hiyal musarafah, inilah yang dikatakan musarafah atau asarf. Faedah kedua, tahrimu bai'il burri bil bur. Yang kedua, tidak bolehnya menjual bur dengan bur, gandum dengan gandum, dan rusaknya jual beli tersebut jika dalam keadaan tidak cash atau tidak kontan, diterima oleh penjual dan pembeli saat itu juga sebelum berpisah dari majlis transaksi, sebelum berpisah dari tempat transaksi, majlisil aqad. Yang ketiga, sahhatul aqad idza hasal al qabd. Faedah ketiga, faedah sebaliknya, kalau tidak sah sebelum taqabud, maka kalau sudah taqabud sah. Kalau tidak sah jika belum saling terima atau salah satunya belum terima di majlis transaksi, maka sebaliknya kalau sudah terjadi taqabud, yakni saling terima cash, maka sah dia. Au bai'ul buru bil bur, sama saja apakah dalam musarafah, musarafahnya khusus emas dan perak ya, atau uang alat tukar, atau bai'ul burri bil bur, atau bur dengan bur, gandum dengan gandum, fi majlisil aqd, di majlisil aqd, di tempat transaksi itu sudah saling terima cash kontan, maka boleh sah jual belinya. Tapi kalau ada yang ditunda salah satunya, maka tidak sah. Yang keempat, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, yuradu bi majlisil aqdi makanat tabayyu'. Apa yang dimaksud dengan majlisil aqd? Majlisil aqd, majlis tempat duduk. Aqd adalah transaksi jual beli. Berarti apa majlisil aqd? Majlis tempat dia duduk ketika jual beli. Bagaimana kalau berdiri? Bagaimana kalau sambil tiduran? Mungkin enggak sambil tiduran. Seperti di pondok misalnya, sama-sama tidur, satu tidur di sebelahnya. Saya mau jual ini, mau beli enggak? Yang harus menjawab, ya saya beli. Ini uangnya, ini anunya, barangnya. Atau barangnya nanti besok saya kasihkan, saya ngantuk nih misalnya. Ini majlis silaqat bukan? Majlis silaqat atau marqadil aqad? Marqad kan tempat tidur ya. Hah? Man ba'atana min marqadina. Marqadil aqad atau majlis silaqat tetap disebut majlis silaqat. Jadi majlis ini sudah jadi istilah. Walaupun asal katanya dari julus, majlis adalah tempat julus, tempat duduk, tetapi maknanya sudah meluas. Kalau majlis aqd adalah tempat transaksi. Apakah transaksinya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring? Apakah dia dalam keadaan sambil berjalan misalnya? Itu juga semuanya disebut dengan majlis. Maka disebut majlis aqd adalah makanut tabayyu', tempat jual beli. Sawa'un akana jalisain, sama saja. Apakah keduanya, penjual dan pembeli, sama-sama duduk? Au masyiyain, atau kedua-duanya dalam keadaan berjalan. Berjalan berdua, kemudian saling tawar. Terus terjadi mumakasah, tawar-menawar. Kemudian terjadi jual-beli. Itu pun disebut majlis. Loh majlisnya yang mana? Kita jalan terus kok. Ya ketika kamu bersama dia, itu majlis namanya. Ketika kamu berpisah, maka itu sudah keluar dari majlis al-aqad. Amrokibain, atau kedua-duanya dalam keadaan berkendaraan, itu juga majlis al-aqad. Pokoknya tempat di mana dia jual beli dan terjadi transaksi, maka tempat itu dijuluki dengan majlisil aqad. Apakah sedang berjalan atau sedang duduk atau sedang berbaring atau sedang dalam keadaan di atas kendaraan. Kalau begitu, itu adalah majlisil aqad. Maka apa makna tafarruqnya? Malam yatafarraqa, sebelum berpisah dari majlisil aqad. Tentunya yurad bitafarruq, yang dimaukan dengan berpisah itu adalah ma yu'addu tafarruqan 'urfan, maka maknanya tafarruq adalah tafarruq yang dipahami secara 'urf oleh masyarakat, atau khususnya oleh kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli. Berarti tafarruq itu tergantung keadaannya, tergantung dari situasinya. Kalau dia dalam keadaan di penjara misalnya, ya, mau berpisah kemana, dua-duanya di penjara, ya, saya mau pulang, belum pulang, berarti masih dalam khiyar terus. Tidak, ya, bukan demikian maknanya. Ya. Kalau dia sudah berpindah tempat saja, ya sudah, saya jual ya, ya saya beli, terus berpaling ke sana, yang satu berpaling kemari, atau kemudian yang satu sudah saya tidur. Maka selesailah, dan terjadi tafarruq, walaupun sama-sama masih di dalam ruangan 2x2. 2 meter kali 2 meter penjara. Tetap dia dikatakan sudah tafarruq. Berarti tafarruq itu kembalinya kepada apa? Urf. Atau bahkan tidak berpisah sama sekali karena dalam keadaan di kendaraan, di mobil, bus, dan dia sebangku sama temannya ini. 10 jam perjalanan. Terus saya jual, saya beli. Terus duduk dia bareng. Kapan berpisahnya? Nanti 10 jam lagi masih. Apalagi nanti naik yang lebih jauh dari itu. Bagaimana tafarruqnya? Kembali kepada niat, kembali kepada urf. Kalau yang satu sudah merasa selesai, kemudian ngobrol lain, bicara lain. Sudah, pembicaraan jual beli sudah selesai. Sudah saya jual, ya saya beli. Terus, oh kamu kemarin gimana? Kabarnya katanya begini, katanya begitu. Ngobrol, masalah lain. Sudah tafarruq belum? Sudah tafarruq. Sudah tafarruq. Walaupun badannya tidak tafarruq. Ini sama dengan yang tadi, maknanya sudah meluas. Maknanya sudah meluas, tidak sesempit kalimat tafarruqnya, tetapi maknanya adalah sudah tamal bay', sudah sempurna jual beli dan sudah berpindah kepada masalah lain. Tetapi kalau memang belinya satu toko, masih pilah-pilih di toko, dia lama milihnya, ya masih dalam keadaan di majlisil aqd. Sampai ketika sudah dia bayar, dua dia terima, kemudian dia pergi, keluar dari toko, baru itu namanya tafarruq. Walaupun dia balik lagi, oh saya tukar, oh tidak bisa. Khiyar, sudah tidak ada hak khiyar. Apalagi sudah ditentukan oleh penjualnya secara syarat, bahwa kalau sudah pulang tidak bisa dikembalikan lagi. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Ya sudah. Ketika di majlis al-aqd masih ada khiyarul majlis, tetapi setelah berpisah tidak ada lagi khiyarul majlis. Maka di sini makna tafarruq juga sama. Kalau sudah berpisah dalam keadaan belum diterima barangnya, emas dan perak atau perak dan emas, maka tidak sah jual belinya. Harus diterima ketika majlisul aqd, ketika transaksi. Iya, ini saya tukar, ini emasnya, mana peraknya? Iya, ini saya tukar, ini emasnya, mana emasnya? Apakah mungkin emas ditukar dengan emas? Mungkin, karena emas ada yang madrubah, ada yang gharu madrubah, ada yang sudah dibentuk, ada yang belum dibentuk. Iya kan? Barangkali dia ingin yang bentuknya seperti itu, tukar. Juga harus sama timbangannya. Mitlan bimitlin, yadan biyadin. Harus sama timbangannya seperti itu, dan juga harus tangan dengan tangan. Atau haan haa. Kontan cash. Demikian ya, khonifrina azakumullah. Kita dapatkan fawaid dari hadis ini. Nasallahu taufiqul afiyah. Nanti akan lebih jelas lagi insyaAllah dengan hadis-hadis berikutnya. Karena hadis berikutnya membahas tentang syarat-syarat yang tidak kalah pentingnya dengan syarat taqabud. Tadi baru satu disebutkan, taqabud, yaitu ha'an ha'a. Maknanya adalah saling mengenggam atau saling terima. Sedangkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, La tabi'ul dhahab bidhahabi illa mithlan bimithlin. Jangan kalian menjual emas dengan emas, kecuali harus persis sama. Mithlan bimithlin, persis sama timbangannya. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd, dan jangan dilebih kurangkan satu dengan lainnya. Kenapa saya katakan dilebih kurangkan? Karena kalimat tushiffu ini adalah minal abdad. Minal abdad itu satu kalimat, tapi maknanya dua makna berlawanan ada padanya. Jadi melebihkan juga tushiffu, mengurangi juga tushiffu. Apa berarti makna tushiffu? Jangan membeda-bedakannya. Apakah dengan menambahi atau dengan mengurangi? Tidak boleh. Wala tabi'ul waraq bil waraq, dan jangan pula menjual perak dengan perak. Illa mislan bimislin, kecuali harus sama persis timbangannya. Berarti maknanya sama juga, la tusyifu, jangan dibeda-bedakan dengan ditambahi atau dikurangi. Wala ba'duha ala ba'd, tidak pula sebagian dengan sebagian yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz, dan jangan pula kalian menjual daripadanya yang ada dengan yang tidak hadir. Ghaiban binajiz artinya sesuatu yang kontan dengan sesuatu yang ditunda. Artinya tidak yadan biadin, tidak cash, itu tidak boleh. Wa fi lafdin, di dalam lafaz lain, bukan mislan bimislin, tetapi illa yadan biadin. Dalam riwayat lain atau dalam lafaz lain, illa waznan biwaznin. Mitlan bimitlin, sawaan bisawa. Maka kalimat-kalimat ini satu dengan lainnya saling menerangkan. Harus sama satu dengan lainnya. Harus tangan ke tangan, kontan, cash. Dan harus timbangannya waznan biwaznin, timbangannya sama. Dan sawaun bisawa. Ini qul ibn a'azakumullah, syarat sarf musarafah. Jual beli alat tukar emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.